كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita dalam materi pembahasan kitab Adabul Usyrah wa Dzikru Shuhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abdul Barakat Al-Khizi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuki fasal atau bab yang terbaru pada halaman yang ke-45. Berkata al-muallif rahimahullah, husnu mu'asyaratil khadim. Di antara dari adab yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan termasuk dari makarimul akhlaq adalah baik tatkala berinteraksi, bergaul dengan seorang khadim, seorang pembantu, seorang budak. Sehingga di dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ternyata kita bisa mengambil satu faedah bahwasanya baiknya pergaulan yang hendaklah dilakukan oleh seorang muslim tidak hanya dia berikan kepada tetangganya atau orang yang mulia atau orang yang punya keakraban dengan dirinya, bahkan seorang yang diwajibkan bagi orang tersebut untuk kemudian menunaikan haknya, yang diwajibkan bagi orang tersebut untuk kemudian melayaninya, membantunya, maka seorang muslim juga dianjurkan untuk beradab dengan adab yang baik kepada dirinya, walaupun dia sebagai seorang khadim, seorang pembantu, seorang budak, yang kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang lemah, yang sang majikan ataukah pemiliknya tersebut punya hak yang besar untuk kemudian mereka bisa memerintah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Namun ternyata termasuk dari perangai yang baik, termasuk dari perangainya atau sifatnya Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul ternyata berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya baik kepada budaknya, tapi juga baik kepada orang yang memberikan bantuan kepada dirinya. Banyak kasus seorang majikan kasar kepada pembantunya. Banyak kasus seorang penyuruh memiliki sifat yang kasar kepada orang yang disuruhnya. Ya mungkin seorang pemilik satu usaha memiliki sifat yang kasar kepada karyawannya, ataukah mungkin tuan rumah memiliki sifat yang kasar kepada pembantunya, ataukah seorang sayyid memiliki sifat yang kasar kepada budaknya. Ternyata yang demikian adalah sifat yang tercela di dalam Al-Islam. Justru sebaliknya, seorang muslim dianjurkan untuk kemudian mengerti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah membantunya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sedikit banyaknya memiliki sumbangsih dari kegiatan-kegiatan, demikian pula perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dia merasa diringankan dengan adanya orang tersebut. Dia merasa dimudahkan dengan adanya orang-orang tersebut, walaupun pada sebagian keadaan memberikan konsekuensi ada timbalan, timbal balik berupa jasa. Seorang pesuruh akan menyewa seseorang untuk kemudian memperbaiki rumahnya, atau untuk kemudian mengerjakan apa yang disuruhnya. Berarti orang ini memberikan kemudahan kepada dirinya, yang memberikan konsekuensi sang penyuruh memberikan gaji ataukah harta yang disepakati antara keduanya. Namun ternyata di dalam adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam melarang seorang untuk kemudian berbuat semena-mena kepada orang yang disuruhnya, berbuat semena-mena kepada pembantunya. Kita sebutkan perkataan al-Imam Abu al-Barakat al-Khizri rahimahullah, wa minha husnul usyrati ma'al khadim. Di antara dari adab yang baik adalah baiknya pergaulan seorang mukmin, seorang muslim kepada pembantunya, kepada orang yang melayaninya. Liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersabdakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian juga, punya hak persaudaraan. Mereka adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, walaupun yang mengikat persaudaraan antara dirinya dengan diri kita adalah dalam perkara iman, ukhuwah imaniyah. Mereka adalah saudara-saudara kita. Yang memberikan konsekuensi hendaklah kita mengerti hak-hak mereka. Yang memberikan konsekuensi hendaklah sama sikap kita kepada mereka sebagaimana sikap kita kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Tidak dibeda-bedakan dari sisi status antara seorang pelayan, seorang yang disuruh, dengan selain dari mereka. Ja'alahumullahu ta'ala tahta aydikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka itu di bawah tangan-tangan kalian. Artinya kalian berhak untuk kemudian menyuruh mereka, kalian berhak untuk kemudian memerintah mereka. Punya kita, kekuasaan kita dibolehkan untuk kemudian kita berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh kita perintahkan untuk kemudian melakukan apa yang kita inginkan. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fa'at'imuhum mimma ta'kulun. Kalian beri makan mereka dari apa-apa yang kalian makan. Kalian beri makan mereka sebagaimana yang kalian makan, tidak dibeda-bedakan antara makanannya seorang majikan dengan pembantunya. Tidak kemudian akhirnya berlaku bakhil kepada mereka. Sudah dikasih uang, dikasih makan juga, sehingga ada timbul rasa bakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kemudian kita memberikan makan kepada mereka sebagaimana apa yang kita makan. Makanan kita adalah makanan mereka, sama. Wa aksuhum mimma talbasun. Kalian berikan mereka pakaian sebagaimana yang kalian pakai, sehingga mereka berhak untuk kemudian kalian berikan makanan. Mereka juga berhak untuk kemudian diperhatikan pakaiannya, diberikan kepada mereka pakaian-pakaian yang mereka butuhkan. wala tukallifuhum mimma ma la yutiqun, dan janganlah kalian berikan kepada mereka satu beban untuk kemudian melakukan perkara-perkara yang mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Dengan memberikan kepada mereka satu tugas yang berat yang mereka tidak mampu untuk melakukannya, ini perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka adalah saudara kita, ikhwanuna, ya kan, saudara-saudara kita se-Islam, se-iman, yang memberikan konsekuensi toleransi untuk kemudian bersikap kepada mereka dan saling memahami. Demikian pula menjalin cinta kasih antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain juga perkara yang dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk kemudian seorang mencintai saudaranya, seorang muslim yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diwajibkan untuk kemudian memberikan mereka makanan, memberikan mereka pakaian. Demikian pula dilarang untuk memberikan kepada mereka satu tugas yang mereka sendiri tidak mampu untuk kemudian melakukannya. Wa kana akhiru kalamihi, dan di antara dari ucapan Rasul alaihi salatu wasalam yang terakhir beliau ucapkan, wa huwa muhtadhar, dalam keadaan beliau tatkala itu mengalami sakaratul maut, mendekati ajal kematian, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Rasul memberikan wasiat tatkala beliau ketika itu dalam keadaan mendekati ajalnya sebelum wafat. Di antara wasiat Nabi alaihi salatu wasalam memberikan wasiat kepada umatnya untuk kemudian menjaga ibadah salatnya, as-salat. Kemudian wasiat yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, agar seorang muslim benar-benar memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wa ma malakat aymanukum, termasuk dari mereka adalah khadim, para pembantu. Sehingga pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam ada yang namanya khadim. Ada yang namanya khadim seperti Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang dijuluki sebagai khadimur rasul, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik seorang anak merdeka dari seorang ibumu yang merdeka, bukan sebagai seorang budak. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu taala. Ada pula ubad, para hamba sahaya, para hamba sahaya yang kedudukan mereka berada di bawah khadim. Pada sebagian besar keadaan seorang khadim memberikan pelayanan kepada seseorang dengan timbal balik jasa, dengan timbal balik adanya upah dari satu jasa yang dia berikan. Namun walaupun sudah terjadi kesepakatan harga ataukah upah antara keduanya, seorang majikan tetap diperintahkan untuk kemudian memperhatikan hak-hak mereka. Di antaranya tidak memberikan kepada mereka satu tugas yang berat yang mereka tidak mampu untuk kemudian menjalankannya. Wa qala Anas, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya ini menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Waktu yang sangat lama. Anas bin Malik melayani kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana layaknya kebutuhan-kebutuhan seorang kepala rumah tangga, ya kan? Sebagaimana kebutuhan seorang membutuhkan ini, membutuhkan itu. Terkadang harus ada yang disuruh, terkadang harus ada yang diminta, Nah, dia beri, dia apa namanya, meminta kepada khadimnya. Namun Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan tatkala beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun terus menerus, dari hari yang pertama, hari yang berikutnya, bulan berganti bulan, sampai genap 10 tahun, beliau menyebutkan fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Tidak pernah Anas bin Malik dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tatkala Anas telah melakukan satu perkara kemudian ditegur, lima fa'altahu, kenapa kamu melakukan perkara seperti ini, kenapa kamu melakukan hal ini dengan ada jengkel, ya kan, dengan ada marah. Wala li syai'in lam af'alhu lima la fa'altahu. Tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurku dalam satu perkara yang saya belum melakukannya, kemudian Rasul mengatakan kenapa kamu ini tidak mengerjakannya. Sehingga tatkala salah berbuat langsung apa namanya dimarahi, kenapa melakukan perkara ini dan itu, kenapa tidak demikian yang kamu lakukan. Tatkala Anas bin Malik belum melakukan satu perbuatan, kemudian tidak pula Rasulullah SAW menegur Anas bin Malik dan mengatakan kenapa kamu belum melakukannya. Ini menunjukkan demikian baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga biasanya akhlak yang baik pada seorang majikan akan nantinya menimbulkan sumbangsih, dampak yang baik pula kepada pembantunya. Bahkan terkadang seorang pembantu akan termotivasi untuk giat melakukan satu pekerjaan disebabkan karena kebaikan majikannya. Yang demikian adalah satu perkara yang wakil, yang terjadi. Kita bisa menyaksikannya. Walaupun dia dibayar dengan gaji yang sedikit, tapi karena baiknya majikannya, lembutnya tutur katanya, menyebabkan dia itu kerasan, bahkan tidak mau untuk kemudian pindah rumah, walaupun dengan gaji yang mahal, yang lebih tinggi. Bahkan dia rela dengan ikhlas untuk kemudian melakukan dengan giat pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada dirinya. Ini diantara hikmahnya, hikmah seorang melakukan kebaikan demikian. Yang demikian tidak hanya berlaku pada keadaan kasus seorang majikan kepada pembantunya. Sebagaimana pula demikian interaksi antara seorang dengan seorang yang lain. Seorang teman dengan temannya. Bila mana sang teman ini berlaku baik kepada kawannya, maka kawannya akan termotivasi untuk memberikan hal yang sama kepada dirinya. Kama tudinu tudanu. Sebagaimana kamu melakukan satu perkara, maka seperti itu pula engkau akan diberlakukan oleh orang-orang yang di sekitarmu. Seorang yang kasar akan dikasari, seorang yang zalim akan dizalimi, seorang yang suka menyakiti hati seseorang akan disakiti hatinya. Nah, demikian seterusnya, sebagai satu balasan yang sepadan. Maka jangan disalahkan bila mana ternyata pada suatu keadaan kita menjumpai pembantu-pembantu kita bersikap kasar, ataukah mungkin orang yang kita suruh berlaku kasar sehingga sulit mengambil hatinya. Ini yang diperiksa kemungkinannya karena salah, kesalahan pada dirinya tatkala bergaul dengan mereka. sebagaimana yang apa namanya kita dengarkan bagaimana kisah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu melayani Nabi alaihi salatu wasalam selama 10 tahun lamanya dalam keadaan melihat demikian luhurnya baiknya akhlak Rasul alaihi salatu wasalam, dan yang demikian terus berlanjut membuat Anas betah, membuat Anas bin Malik bahkan semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala rajulun, dan berkata salah seorang li Rasulillah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu jari alayya, apakah hak tetanggaku yang wajib saya tunaikan kepada dirinya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tufrishuhu ma'rufat, engkau kenakan kepada orang tersebut perkara kebaikan yang ada pada dirimu. Engkau berikan kepada dirinya perkara yang ma'ruf, yang engkau bisa untuk kemudian memberikan kepada mereka. Wa tujannibuhu adzaka, dan engkau jauhi untuk menimpakan gangguan-gangguan kepadanya. Jangan diganggu, jangan ditimpakan al-adza, baik adza gangguan tersebut berhubungan dengan lisannya, dan ini yang seringnya terjadinya apa namanya perselisihan adalah disebabkan karena perkara lisan. Pada sebagian besar kasus keadaan seseorang menyakiti hati perasaan saudaranya kebanyakannya adalah karena lisannya, karena perkara lisan. Maka dari itu sangat-sangat dianjurkan seorang muslim untuk kemudian bersikap menjadi seorang muslim yang pendiam, untuk kemudian menjaga lisannya, jangan sampai dia tidak bisa mengekangnya, menahannya, sehingga melakukan ucapan-ucapan yang membahayakan dirinya. Min husni is'a man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmu, termasuk dari barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkara yang baik ataukah dia diam, karena diamnya seorang akan pada sebagian besar keadaan mendatangkan kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala itu dilihat oleh salah seorang sahabat Rasul dalam keadaan memegang lisannya sambil mencela lisan tersebut. Kemudian ketika ditanya, beliau radhiyallahu anhu menyebutkan, hadzal ladzi auradanil mawarid, inilah yang menyebabkan saya ini terjatuh ke dalam kebinasaan. Maka dijaga lisan, dijaga untuk kemudian tidak menimpakan gangguan kepada saudaranya. Wa tujibuhu idza da'aka, dan engkau memenuhi panggilannya apabila dia memanggilmu. Ini termasuk dari hak seorang muslim atas seorang muslim yang lain. Di antaranya adalah idza da'aka fa'ajibuhu, apabila dia memanggilmu untuk memanggil, di sini maksudnya adalah memanggil seorang untuk kemudian makan di rumahnya, memanggil seorang untuk kemudian dia bisa mendatangi rumahnya dan memakan hidangannya. Apabila seorang muslim dipanggil oleh saudaranya, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk kemudian memenuhi panggilannya. Tidak kemudian membeda-bedakan antara panggilannya si fulan dengan panggilannya si fulan. Kalau si fulan yang memanggil, saya mau datang, karena sudah pasti makanannya banyak, sudah pasti enak-enak makanannya dan lengkap. Adapun si fulan itu kalau memanggil, biasanya memanggil dalam keadaan menunya biasa saja. Akhirnya mencibir, akhirnya sombong, tidak mau untuk kemudian menjawab undangan saudaranya tersebut. ini juga termasuk dari akhlak yang buruk, bukan termasuk dari sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara dari adabul usyrah yang lainnya yang disebutkan oleh al-Imam Abdul Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, usyratu ahlil aswaqi wat tujar. Cara bergaulnya para pedagang yang ada di pasar-pasar dan para sodagar, para penjual. Ada bagaimana mereka bergaul, seperti apa akhlak yang mulia yang khusus terkena kepada mereka, tidak terkena kepada yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperingatkan seorang pedagang, seorang sodagar untuk kemudian memperhatikan akhlak-akhlak yang mulia tatkala bergaul dengan pembelinya. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan at-tujaru fujar illa man farra wa sadaqa. Sesungguhnya para pedagang-pedagang itu adalah orang-orang fajir. Orang-orang yang fajir, yang penuh dengan kelicikan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kecurangan. Pada sebagian besar keadaan mereka hatinya dipenuhi dengan sifat hasad dengan pedagang yang lain. Ini hati-hati tatkala melirik pedagang yang di sampingnya, ternyata usahanya jauh lebih laris dibandingkan dirinya, akhirnya muncul kedongkolannya, menjadi seorang yang fajir. Akhirnya dia mengata-ngatai saudaranya dengan perkataan-perkataan yang jelek. Akhirnya dia merencanakan untuk kemudian menimpakan keburukan kepada dirinya. Akhirnya dia menebarkan berita-berita dusta. Ujung-ujungnya adalah keiri hatian dirinya. Akhirnya muncul sifat fajirnya. Ini bahaya. Ataukah pada sebagian keadaan dalam rangka untuk mendapatkan laba yang besar, akhirnya dia berlaku khianat, berlaku dusta, tidak jujur. Akhirnya dia pun memanipulasi barang dagangannya. Dibilang baik, ternyata ada cacatnya. Dibilang baru, ternyata lama, bekas. Dibilang tidak ada cacatnya, ternyata sampai di rumah ada cacatnya. Ini muncul sifat kadzib. Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wasalam menganjurkan kepada kaumnya untuk kemudian yang notabene kaumnya adalah para saudagar, para pedagang, untuk kemudian mereka benar-benar memperhatikan takaran-takaran pada timbangan-timbangan mereka. Ya qawmi awful mikyala wal mizan wa la tabakhasun nasa asya'ahum. Wa ya qawmku penuhilah oleh kalian mikyal dan mizan, takaran-takaran, demikian pula timbangan-timbangan kalian. Jangan kalian kurangi takaran-takaran mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang khusus menyebutkan tentang diharamkannya perbuatan tersebut di dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul mutaffifin, kecelakaan bagi mereka para mutaffifin, yaitu mereka yang apabila berniaga dengan seseorang, mereka minta agar orang tersebut menyempurnakan timbangannya, ingin dipenuhi haknya. Tapi giliran dia sebagai pedagangnya, dia kurangi takarannya tatkala datang pembelinya. Ini sifat syuh. Ingin menang sendiri. Ingin agar supaya dia yang mendapatkan hak secara sempurna, adapun orang lain dikurangi haknya. Ini sifat yang tercela. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kembali kepada hadis yang tadi disebutkan, at-tujaru fujjar illa man tarra wa sadaqa, kecuali seorang yang berlaku baik dan berbuat jujur. Sehingga perlu untuk kemudian perhatikan adab menjadi seorang pedagang, adab berniaga, adab tatkala seorang tinggal di pasar. Ini ada adab-adabnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, seorang yang dari sisi kepribadiannya benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian yang luhur, akhlak yang baik, ini terpancar terlihat pada perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang-orang yang menyenanginya, orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang menyukainya. Tidak hanya yang demikian dilakukan oleh orang-orang yang sudah kenal lama dengan beliau, bahkan orang yang baru kenal. Seperti kisahnya Rasulullah SAW membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW sebelum terjadi pernikahan antara keduanya. Rasul berangkat membawa barang-barang dagangannya Khadijah. Kemudian ketika kembali selesai dari dagangannya menuju kota Mekah dalam keadaan membawa laba yang demikian besar, keuntungan yang demikian banyak, dengan jumlah yang belum pernah Khadijah bintu Khuwailid menjumpainya pada perdagangan-perdagangan yang sebelumnya. Yang demikian diceritakan oleh Maisarah, budaknya Khadijah yang menemani Nabi alaihi salatu wasalam, disebabkan karena baiknya akhlak Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga banyak yang menyukainya, banyak yang menyenanginya. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Dan akhlak yang baik pada seorang penjual ataukah seorang saudagar adalah sangat dianjurkan menjadi tabiatnya yang muncul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Bukan karena perkara dunia. Artinya kalau orang itu menjadi mushtari, pembeli barang dagangannya, maka dia dekati, dia sukai. Nah, ini biasa langganan. Diakrabi. Namun giliran orang ini pindah ke tempat lain, akhirnya timbul keiriannya, muncul lagi sifat fajirnya, at-tujaru fujar. Ingat ini. Rasul mengingatkan kebanyakan para pedagang itu adalah orang-orang fajir. Hati-hati. Melihat sekian banyak barang dagangannya, kemudian tatkala dijajankan, ternyata orang itu lebih memilih ke sebelah. Giliran cuma tanya saja barangnya ini berapa, akhirnya dengan sewot dia menyebutkan harga sekian, katanya. Karena tahu ini paling cuma tanya saja ini, nanti paling-paling pindah ke tempat sebelahnya, ke lapak sebelahnya. Apalagi kalau misal yang berjualan tersebut beberapa orang dengan barang yang sama, ini hati-hati. Jangan sampai sifat fajirnya itu muncul. Jangan sampai sifat fajirnya itu muncul. Jadi perhatikan akhlak, akhlak yang baik tatkala berinteraksi, terkhusus tatkala seorang itu berniaga. Penjelasan ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah sama sekali tidak memberikan faedah konsekuensi larangan seorang berniaga, larangan seorang berjualan. Bahkan Rasulullah SAW tadi kita sebutkan melakukan perniagaan, ya kan, mendapatkan untung laba yang demikian besar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang berhasil menjadi saudagar yang kaya raya. Di antaranya Utsman bin Affan, demikian pula Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq juga demikian, termasuk dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang memiliki harta yang banyak, sehingga tatkala pada awal-awal Islam dengan hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyak memerdekakan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam dari kalangan Ubad, hamba sahaya. Tatkala Abu Bakar melihat mereka disiksa, maka Abu Bakar membelinya kemudian memerdekakannya. Di antara dari sahabat tersebut yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal ibni Rabah radhiyallahu taala anhu. Namun yang dilihat bukan hanya dari sisi kekayaan mereka, keberhasilan mereka di dalam mengolah perniagaan, tapi yang perlu untuk kemudian diperhatikan adalah seperti apa akhlak-akhlak mereka tatkala berjualan, akhlak mereka kepada pembeli, akhlak mereka kepada sesama penjual yang lainnya. Ini juga satu perkara yang perlu untuk kemudian diperhatikan. Kemudian berkata al-mu'allif Abdul Barakat Al-Khizri rahimahullah, alla tukhlifa wa'dahum, alla tukhlifa wa'dahum, jangan kamu selisihi janji dengan mereka, jangan diselisihi. Wa ta'dhirahum fi khulfil wa'di, demikian pula kamu perhatikan uzurnya mereka tatkala menyelisihi janji tersebut, sehingga kamunya berupaya untuk kemudian tidak menyelisihi janji mereka, dan kamunya dianjurkan untuk kemudian memberikan uzur kepada mereka tatkala mereka menyelisihi janjimu. Sudah pesan satu barang, sudah dijanjikan, ketika barang itu datang ditanyakan kepada dirinya, ternyata dia membatalkan pesanannya. Dia membatalkan pesanannya, menyampaikan uzur saya anak saya sakit, menyampaikan uzur demikian dan demikian. Akhirnya timbul emosinya. Nah, muncul lagi sifat fajirnya. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Kita memberikan uzur kepada mereka. Idz la yumkinuhumul khuruj min haqqika illa fil waqtil ladzi yassarahu Allahu ta'ala. Tidaklah mungkin mereka itu pergi untuk kemudian menunaikan hakmu kecuali pada satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan kepadanya. Artinya mereka membeli barang daganganmu, memberikan kepada engkau rizki, perginya mereka pada satu waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, Allah yang menentukannya. Karena itu berhubungan dengan rizki, berhubungan dengan perkara rezeki. Mereka datang, Allah yang mengaturnya. Mereka membeli, Allah pula yang menentukannya. Sehingga dari hasil penjualan tersebut, besar sedikitnya untung dan tidaknya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Allah adalah Zat yang Maha Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Wa ta'lama anna julusaka 'ala al-hanuti ghayatu talabi dunya, dan ketahuilah duduknya dirimu dalam keadaan memperhatikan barang-barang perniagaanmu. Alhamdulillah ini seingat saya kain yang dijual ya bisa diluaskan maknanya ke barang-barang perdagangan, barang-barang jualan. Namun engkau menjual barang daganganmu, tujuan utamamu adalah thalabi dunia, hanya semata-mata mencari dunia. Wa ta'dzirahum fi dzalika li ajli qada'i daini. Kemudian mereka meminta uzur tidak bisa memberi barangmu disebabkan karena uangnya pas-pasan untuk melunasi hutangnya. Aw nafaqatin ala iyalin aw abawain, atau uangnya kepake untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, ataukah uangnya dipakai untuk kemudian memberikan nafkah kepada kedua orang tuamu, orang tuanya. Fal julusu fil hanuti fi haqqika naqsun. Ini tulisannya ada yang kepotong-potong, ada yang hilang-hilang. Maka duduknya dirimu memperhatikan barang perniagaanmu pada hakmu itu kekurangan, satu aib. Kamu yang salah, karena tadi kita sebutkan tujuan ambisinya berdagang adalah karena perkara dunia. Wa fi haqqihim udhrun, adapun pada hak mereka itu padanya ada uzur. Sehingga jangan engkau berlaku jelek kepada mereka, berlaku kasar kepada mereka disebabkan karena tidak membeli barang daganganmu. Alasannya adalah uangnya kepakai untuk membayar hutang, uangnya dipakai untuk menafkahi anak istrinya, ataukah kebetulan orang tuanya sakit sehingga dia membantunya. Ini jangan sekali-kali kamu jadikan itu sebagai satu permasalahan. Bahkan kamunya yang salah, kamunya yang ada kekurangan karena ambisimu terhadap dunia. Adapun mereka adalah suara yang benar, karena uzur mereka, karena apa yang mereka miliki adalah satu uzur yang dibenarkan. Wa idza jaa ahadun yashtari minka syai'an fallahu sa'iquhu ilaika li rizqika. Apabila ada salah seorang datang menemuimu untuk membeli sesuatu yang kau miliki tersebut, ketahuilah yang membawanya sehingga mendatangimu adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah yang menjadikan kedua kakinya tersebut melangkah untuk mendatangi barang jualanmu. Sehingga nantinya senantiasa muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakunya dirinya membawa dia bersyukur, tidak lakunya barang dagangannya menyebabkan dia itu ridha. Karena langkah-langkah kaki seseorang itu Allah Subhanahu wa taala yang menggiringnya. Allahu sa'iquhu. Allahu a'lamu bissawab. Insyaallah ta'ala yang bisa disampaikan, sisa pembahasan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.